ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Ismail Radio yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang, Ta'ala mempertemukan kita melalui Ismail Radio, yang mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada, insyaAllah kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah memasuki dosa besar tentang sihir. Setelah kita membahas tentang dosa besar yang pertama, yaitu melakukan atau berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dosa besar yang ketiga adalah sihir, atau melakukan praktek sihir. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala memasukkan dosa besar yang ketiga adalah sihir. Kita telah membahas sedikit kemarin tentang sihir, bahwasannya sihir adalah termasuk dari perbuatan dosa-dosa besar, dan sihir juga adalah dari perbuatan syaitan dan perbuatan jin. Sehingga hukuman bagi tukang sihir, bagaimana telah dijelaskan kemarin, berdasarkan dalil-dalil yang ada, bahwasanya Nabi SAW memberikan hukuman kepada tukang sihir adalah dipenggal lehernya. Sebagaimana sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Haddus sahiri darbatun bis-sayf." Hukuman bagi tukang sihir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah dipenggal lehernya. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hukuman bagi orang pelaku tukang sihir adalah dipenggal. Dan tentu yang memenggal di sini adalah pemerintah. Ya, yang memberikan hukuman adalah pemerintah, bukan perorangan. Kemudian para ulama juga yang telah memberikan hukuman kafir kepada tukang sihir. Bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, jika tukang sihir tersebut ya melakukan atau meminta bantuan-bantuan kepada syaitan, ya kepada jin, dan mereka memiliki perjanjian-perjanjian yang mana perjanjian tersebut ya menjadikan si tukang sihir tadi keluar dari agama Islam, maka tukang sihir tersebut dihukumi kafir. Adapun ketika tukang sihir tersebut ya tidak melakukan, tidak meminta bantuan kepada syaitan, kepada jin, dan tidak ada praktek-praktek kekufuran, ya, maka tukang sihir tersebut telah melakukan ya dosa, akan tapi tidak dihukumi hukumi kafir. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 51, yu'minuna bil jibti wat taghut, dan mereka beriman kepada jibt dan taghut. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan al-jibt, kata beliau, adalah sihir. Al-jibt adalah sihir, sedangkan at-taghut adalah syaitan. Itu juga dengan sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan at-taghut, kata beliau, adalah para dukun yang didatangi, ya, para dukun yang didatangi, ya, syaitan. Itu makna taghut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan kita dari bahaya sihir bagi pelaku ataupun orang-orang yang meminta bantuan dengan pelaku sihir. Jadi diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillah khairun law kanu ya'lamun." Walau annahum amanu, sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, lamasubatun min indillahi khair, niscaya mereka akan mendapatkan pahala, dan sungguhnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik, ya, lau kanu ya'lamun, jika mereka mengetahui. Jadi orang-orang yang beriman, ya, dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah musuh, ya, bagi pelaku sihir. Jika orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak akan mungkin mencampur adukan keimanan dan ketakwaannya dengan melakukan, ya, praktek-praktek sihir ataupun ia meminta kepada tukang sihir. Karena sungguhnya praktek sihir, ya, begitu banyak telah dilakukan oleh orang-orang yang mereka, ya, tidak mengetahui, bahkan sudah mengetahui akan tapi mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ia tidak minta bantuan kepada tukang sihir. Ia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia sedang menghadapi masalah besar, ketika ia sedang dihimpit kesusahan, ketika ia sedang ditimpa penyakit, maka ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan datang kepada tukang sihir. Ya, ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut." Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka percaya kepada jibt dan taghut. Ya, mereka percaya kepada sihir dan taghut, yaitu syaitan. Ya, mereka orang-orang yang diberi Alkitab maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Yang mana orang-orang Yahudi diberi Alkitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka, ya, sebagian dari mereka beriman kepada jibt, ya, tukang-tukang sihir dan syaitan. Maka kita pun diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengikuti, ya, orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui, akan tapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari bentuk-bentuk sihir, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah bagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iyafah wattarqa wattiyarah minal jibt. Innal iyafah, sesungguhnya iyafah wattarq dan tarq wattiyarah dan tiyarah wal jibt, termasuk dari perbuatan sihir. Al-iyafah ialah seseorang yang meramal nasib orang lain dengan cara menerbangkan burung. Dan praktek ini terjadi di zaman, ya, dahulu, zaman jahiliyah. Kaum musyrikin, mereka masih meyakini al-iyafah, yaitu mengetahui nasib mereka dengan cara menerbangkan burung. Jika burung tersebut terbang ke tempat ini, maka nasib orang tersebut akan baik. Akan tapi jika burung tersebut, ya, tidak terbang ke arah yang telah ditujukan, maka nasibnya akan buruk. Dan ini ternyata masih, ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang masih meyakini perkara-perkara tersebut. Ya, mereka masih meyakini perkara-perkara tersebut. Sedangkan at-tarq adalah, ya, meramal nasib dengan cara menggaris, ya, menggaris sebuah garis di tanah. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan mereka ingin mengetahui nasib-nasib mereka baik atau buruknya dengan cara menggaris sebuah garis, ya, di tanah dan minta pertolongan kepada tukang sihir. Nah, dan ini dilarang, termasuk dari perbuatan, ya, jibet, perbuatan sihir. Sehingga, ya, kaum muslimin harus mengetahui praktek-praktek dari perbuatan sihir, ya, yang terkadang dibuat, dikemas seperti apa namanya, bermodel, ya, seorang ustadz. Nah, mereka berpenampilan seperti ustadz, akan tapi ternyata mereka melakukan perbuatan sihir, ya, melakukan perbuatan sihir dengan cara menjumpa-jampe, ya, atau meniupkan bacaan-bacaan ke sebuah air, atau melakukan praktek-praktek, ya, yang mana praktek tersebut menunjukkan bahwasanya orang tersebut melakukan perbuatan sihir. Atau kemudian yang termasuk dari sihir juga, ya, adalah orang yang ingin mengetahui nasib-nasib mereka dari bintang, ya. mengetahui nasib-nasib mereka dari bintang, tanggal lahir, ya, atau tahun lahir, bulan lahir. Jika lahir di hari ini, di tanggal ini, di tahun ini, maka ini bertanda ya kebaikan. Akan tapi ketika lahir di bulan ini, tahun ini, maka bertanda keburukan. Nah, ini dalam Islam tidak dibolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Bagaimana sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zada." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, perbintangan, ya, mempelajari ilmu nujum, perbintangan, untuk mengetahui nasib seseorang, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian ilmu sihir. Jadi ilmu sihir, perbintangan, ya, dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam ilmu sihir. Semakin bertambah yang mempelajari ilmu nujum, semakin bertambah pula dosanya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hingga, ya, seorang muslim harus menjauhkan dari bertanya kepada, ya, ahli nujum. Ya, maksudnya orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib. Mengetahui masa yang akan datang, mengetahui orang tersebut dia akan kaya atau miskin dari bintang, ya, maka ini diharamkan oleh agama Islam, ya. Dan kita yang sudah mengetahui hal tersebut, bahwa hal tersebut termasuk, ya, dosa-dosa besar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh mendatanginya, tidak boleh bertanya kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis, ya, dari sahabat Abu Hurairah, "Man aqada aqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraq, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat suatu buhul, ya, buhul adalah ikatan yang biasa dijadikan oleh para dukun, ya, tukang sihir, untuk menyakiti orang lain. Ya, misalnya ada seorang yang datang, sebuah pasien yang datang kepada dukun atau tukang sihir, kemudian dia mengatakan, "Saya ingin, ya, menyakiti orang ini, ya, ingin membunuh orang ini, ya, atau membuat miskin orang ini." Maka si tukang sihir tadi membuat sebuah ikatan, baik itu dari rambut, ya, orang yang akan disakiti, atau dari foto, atau dari benang, atau dari boneka, yaitu buhul yang dilakukan oleh tukang sihir, ya, atau para dukun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menipunya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir, ya, maka ia telah melakukan sihir. Barang siapa yang melakukan sihir, maka ia telah melakukan kemusyrikan. Dan barang siapa yang bergantung pada suatu jimat, maka ia, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala bersandar kepada benda itu, ya. Jadi dari hadis tadi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dari bentuk, ya, kemusyrikan adalah apa yang dilakukan tukang sihir, yang mereka membuat buhul-buhul. Sehingga ketika seseorang, ya, sudah, apa namanya, terikat, ya, atau percaya kepada apa yang dilakukan tukang-tukang sihir atau para dukun, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia cenderung kepada benda-benda tersebut, ya. Seperti ya ketika seseorang bayi ya lahir, kemudian ya, kebiasaan yang masih berlaku yaitu bayi tersebut dibuatkan gelang yang berisi ayat-ayat yang dipotong. Ya, mereka berkeyakinan bahwasannya gelang tersebut atau kalung yang digunakan kepada anak kecil tadi dapat melindungi dari bahaya, dari penyakit misalnya, penyakit panas, penyakit ain, ya terhindar dari godaan syaitan. Ya, maka itu termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Sehingga ketika seorang sudah terjerumus ya, ke dalam perkara-perkara tersebut, yakin dengan benda-benda tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tersebut bertawakal kepada benda-benda tadi. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Kemudian di antara sihir-sihir yang lain ialah ya seorang istri dan suami bisa bertengkar, bahkan sampai ya kepada perceraian. Dan ini begitu banyak terjadi ya di awal-awal nikah laki-laki si suami dan istri tadi begitu harmonis, ya tidak ada masalah, tentram. Akan tapi ada orang tidak suka kepada pasangan tersebut. Kemudian yang tidak suka tadi datang kepada tukang sihir ya, atau para dukun, kemudian meminta kepada dukun dan tukang sihir tersebut ya, agar suami istri tadi selalu bertengkar, ya tidak nyaman, tidak harmonis, ya supaya bercerai. Maka tukang sihir tadi melakukan apa yang diperintahkan oleh pemintaan tadi, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala sang suami istri tadi betul-betul tidak harmonis, ada masalah sedikit, bertengkar ya di rumahnya setiap hari bertengkar. Dan biasanya orang yang terkena sihir ya, seorang istri yang disihir, maka istri tersebut akan merasa benci melihat sang suami, tidak mau dekat-dekat dengan suami. Ketika melihat suami ya, hatinya ingin marah. Begitu juga ketika suami yang terkena sihir, maka sang suami merasa bosan dengan istrinya, merasa benci dan lain sebagainya. Dan ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan sendiri dalam Al-Qur'an bahwasanya salah satu bentuk sihir yang diajarkan oleh syaitan kepada manusia adalah mencerai-beraikan suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102, "Sayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Maka mereka mempelajari dari dua orang malaikat itu apa yang didengar, apa yang dengan sihir itu mereka dapat mencerai beraikan antara seorang suami dengan istri. Ya, jadi malaikat ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sihir adalah sebagai cobaan, ya adalah sebagai cobaan bagi manusia. Dan tapi manusia tersebut ya berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, ya padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya bahwasanya malaikat tersebut hanyalah fitnah bagi kalian untuk menguji mereka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum mengutus malaikat Harut dan Marut, Allah menjelaskan, memberi peringatan. Nah, padahal keduanya kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan innama nahnu fitnah, sungguhnya kami hanyalah fitnah, yaitu cobaan bagi kalian. Fala takfuru, sebab itu janganlah kalian kafir. Artinya jangan kalian mempelajari sihir-sihir yang dibawa oleh malaikat tadi. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk sihir-sihir yang dilakukan oleh para dukun atau tukang sihir adalah menjadikan ya seseorang yang tidak suka menjadi suka. Ya, dan ini di ilmu sihir memang ada. Ya, di ilmu sihir memang ada. Ya, yang mana ya, awalnya seorang perempuan, dan ini banyak dilakukan oleh para remaja yang mereka belum mengetahui tentang hukum sihir. Ketika mereka suka dengan wanita, yang mana wanita tersebut dia tidak suka kepada laki-laki tadi. Kalau laki-laki tadi, bagaimana caranya agar si wanita tadi suka, maka dia datang kepada tukang sihir ya, atau dukun, untuk meminta kepada dukun tadi supaya membuat si wanita yang ia incar tadi suka kepadanya. Dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi. Dengan izin Allah tentunya bisa terjadi. Dan sebaliknya, ketika seorang ya, gadis menyukai seorang laki-laki, dan tapi laki-laki tersebut tidak mau dengannya, maka wanita tadi datang kepada tukang sihir agar membuat laki-laki tadi cinta kepadanya. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa terjadi. Dan masih banyak lagi praktek-praktek ya yang dilakukan oleh tukang sihir kepada manusia. Itu ini adalah perbuatan dosa ya. Dosa yang pertama ia menentang Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kepadanya untuk mempelajari sihir. Melarang kepadanya untuk melakukan sihir. Kemudian dosa yang kedua ia menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain. Ini termasuk kezaliman kepada orang lain. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali apa yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya ya sihir terjadi sebabkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus meyakini tidak ada ya seseorang yang dapat memberikan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang dapat memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai kaum muslimin ya yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan mudarat dan Allah Subhanahu wa taala ya yang memberikan manfaat. Sehingga ketika seseorang ya tukang sihir, para dukun yang mereka diperintahkan ya seseorang untuk menyakiti diri kita, untuk menyakiti istri kita, untuk menyakiti keluarga kita, anak-anak kita, maka yakinlah bahwasanya ya perbuatan jahat tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu takut ya, tidak perlu gelisah terhadap ya apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir ataupun para dukun, karena sungguhnya mereka semua itu adalah lemah, tidak memiliki kekuatan, baik itu para syaitan ya para jin, mereka itu lemah, tidak memiliki kekuatan, dan tidak mungkin mereka dapat menyakiti kita, membunuh kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir ya surah Al-Baqarah ayat 102, menegaskan kepada kita, memperingatkan kepada kita bahwasanya mereka itu ya tidak dapat memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu ya maksudnya para tukang sihir ya, dapat memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman, ya, bahwasanya mereka itu tidak dapat memberikan mudarat dengan buhul-buhul mereka, dengan jumpa-jampe mereka, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, Maha Agung Allah Subhanahu wa taala, yang telah memegang urusan di langit dan di bumi, memegang urusan apa yang ada di langit dan di bumi, mengetahui apa yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan ketika kita, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, disebabkan, ya, kelakuan tukang-tukang sihir, ya, maka tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta penyembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah, ya, disihir oleh orang Yahudi dan beliau terkena sihir. Ya. Dan beliau terkena sihir. Dan tidak menutup kemungkinan setiap manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa terkena sihir. Ya, kan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melarang kita untuk berobat dengan sihir pula. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dengan berobat dengan sihir pula. Ya, karena di sana ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang mempercayai, ya, tukang dukun, tukang ramal, sihir, kemudian dia mendatangi kemudian percayainya, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam, para pendengar Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan solusi kepada kita. Telah memberikan solusi kepada kita untuk mengobati dari gangguan sihir tersebut. Di antaranya, ya, hendaklah seorang membentengi dirinya. Membentengi dirinya dari, ya, tukang-tukang sihir, ya, dari gangguan sihir, gangguan syaitan, dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya, ya, ketika seorang lemah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka begitu mudah, ya, sihir akan datang kepada orang tersebut. Maka yang pertama yang wajib kita ketahui adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menjaga sholat 5 waktu, ya, betul-betul dijaga agar kita terbenteng dari kejahatan-kejahatan tukang sihir dan para dukun. Membaca Al-Quran, ya. Kemudian yang berikutnya dari penjagaan tersebut adalah melaksanakan setiap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena betapa banyak, ya, dari kelalaian seseorang tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan, malah tidak ada benteng baginya. Ya, tidak ada benteng baginya untuk menepis kejahatan-kejahatan bukan sihir atau para dukun. Maka yang ringan-ringan kita kerjakan. Sebuah contoh, ya, kita memulai masuk kamar mandi dengan kaki kiri, kemudian membaca doa. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuti wal khaba'is. Itu yang ringan-ringan dari kewajiban-kewajiban yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, keluar kamar mandi kita mengucapkan doa ghufranaka dengan kaki kanan. Keluar rumah, ya kita baca doa. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Masuk rumah pun kita baca doa. Ya, bahkan ketika kita menutup jendela pun harus membaca bismillah, ya, minimal. Agar kita, keluarga kita, anak-anak kita terhindar dari kejahatan-kejahatan tukang sihir dan para dukun. Ya, kemudian yang berikutnya, ya, yang ketiga, tidak membiarkan anak-anak kita keluar saat terbenamnya matahari. Ya, karena di sana ya ada hadis khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar anak-anak itu ketika terbenam matahari, ya, diperintahkan untuk segera masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya, jika malam telah masuk dan jika kalian berada di sore hari, maksudnya, maka tahanlah anak-anak kalian. Sesungguhnya setan berkeliaran pada waktu tersebut. Tatkala malam telah datang sejenak, maka lepaskanlah mereka. Ini pelindungan kepada anak-anak kecil, anak-anak yang kita miliki, karena mereka itu lebih mudah terkena gangguan, baik itu gangguan jin ataupun gangguan dari tukang sihir. Kemudian yang salah satu, yang keempat, ya, adalah membersihkan rumah kita dari hal-hal yang mengundang, ya, perkara tersebut, seperti, ya, salib atau patung-patung, gambar-gambar makhluk yang bernyawa, maka ini harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Karena makhluk yang bernyawa, ya, malaikat rahmat, ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada makhluknya di sana. Ada makhluk bernyawa seperti foto. Maka ini kita bersihkan. Dan yang berikutnya, yang kelima, yang baca Al-Quran dalam rumah. Biasakan, ya, kita ajak anak-anak kita, istri kita, untuk membaca Al-Quran di dalam rumah. Karena membaca Al-Quran dalam rumah, ya, dapat melindungi rumah kita dari gangguan syaitan, sihir, dan tukang, para dukun. Nabi SAW, ya, bersabda, لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian, ya, seperti kuburan, ya, karena kuburan itu tidak pernah dinyajikan. Dunia setan-setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Ya, maka senantiasa kita membiasakan keluarga kita untuk membaca Al-Quran setelah maghrib, setelah subuh, di rumah-rumah kita. Kemudian yang keenam, membentengi diri dengan doa-doa yang diajarkan, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai sunnah tentunya. Baik itu dengan mengucapkan, ya, ayat kursi ketika belum tidur, ketika hendak tidur, membaca An-Nas, Al-Falaq, kemudian tidak lupa berwudu sebelum tidur, ya, itu salah satu bentuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari perbuatan tukang sihir. Kemudian juga membaca zikir di pagi hari, ya, zikir pagi petang. Setiap hari kita baca di zikir-zikir tersebut, insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita dan keluarga kita dari, ya, kejahatan tukang-tukang sihir. Ini yang berikutnya, yang dapat membentengi kita ya dari sihir adalah memakan 7 butir kurma ajwa. Ya, kurma ajwa adalah yang biasa disebut dengan kurma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kurma ajwa memiliki kelebihan ya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan tentu bukan karena kurmanya yang dapat membentengi seseorang dari sihir, akan tapi karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bersabda, "Man tasabbaha kulla yawmin sab'ata maratin ajwatan lam yadurruhu fi dhalikal yawm summun wala sihrun." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang makan 7 butir kurma, kurma ajwa maksudnya, pada setiap pagi hari, maka racun dan sihir tidak akan mampu membahayakan pada hari itu. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berapa hal ya dari membentengi ya dan pengobatan dari sihir. Karena semua sihir itu memang adanya. Ya, ia akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berapa hal ya yang dapat kami sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini, ya, kesimpulan dari dosa besar, dan sehingga seorang muslim yang telah mengetahui dari akar dosa-dosa besar, maka ia harus menghindarkan dirinya, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar tersebut, baik itu pintu-pintu yang mengarah pada dosa-dosa besar, ya, atau siaran-siaran yang banyak sekarang ini disiarkan, maka kita wajib menjauhkan diri kita dari perkara dosa-dosa besar. Kemudian ya, yang berikutnya adalah hukuman bagi orang sihir. Ya, hukuman bagi orang sihir adalah, pelaku sihir adalah dipenggal lehernya. Ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasannya ketika ya tukang sihir tersebut melakukan praktek-praktek sihirnya dengan bantuan syaitan, jin, dan yang menghantarkannya kepada kekufuran, maka tukang sihir tersebut telah kafir. Ya, maka tukang sihir tersebut telah kafir. Adapun ketika tidak melakukan sihir tersebut dengan bantuan syaitan, hanya dengan obat-obatan, ya maka tidak dikatakan kafir. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk ya minta atau datang atau mempercayai tukang-tukang sihir. Ya. Dan yang terakhir ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan penyakit dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan obat dari penyakit tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan-kejahatan tukang sihir. Wallahu a'lam bissawab. Wa al-amru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.